بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو dan sekiranya wa'iyam saskalo Allah menurunkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu selain dia Allah. Jadi kalau ada musibah apapun bentuknya, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Wa'iyuridka bikhoirin, dan jikalau Allah menghendaki kebaikan padamu, fala rodan lifadli, tidak ada yang bisa menolak. Dia berikan kepada hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin, mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap cuma satu yang bisa menolong, hanyalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, berat ringannya masalah yang kita hadapi sebetulnya bukan pada masalahnya. Berat ringannya hidup itu tergantung Allah menolong kita atau tidak. Halo? Jelas tidak nih? Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Seberat apapun masalah, kalau ditolong oleh Allah jadi mudah. Seringan apapun masalah, kalau jauh dari pertolongan Allah pasti susah. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita itu adalah layakkah kita ditolong oleh Allah. Masalah rezeki itu masalah paling cemen bagi Allah. Kalau Allah mau ngasih pasti dapat. Surat Yunus 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan sekiranya wa yamsaskallahu Allah menurunkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu selain dia Allah. Jadi kalau ada musibah apapun bentuknya, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Wa yuridka bikhairin, dan jikalau Allah menghendaki kebaikan padamu, fala rodan lifadli, tidak ada yang bisa menolak. Dia berikan kepada hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin, mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap cuma satu yang bisa menolong, hanyalah Allah. Bergabung jin dan manusia akan menolong kita. Kalau Allah tidak kehendaki, terjadi tidak? Tidak, sama sekali tidak. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan kita, kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, celaka tidak? Tidak. Semua itu hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Yang tadi surat Yunus 107 ya. Jadi yang harus kita lakukan dalam hidup ini sebetulnya bukan menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah menyelesaikan masalah kita. Karena kita ini tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri, tidak. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Jawab hadirin. kita ini tiada daya, tiada kekuatan kecuali ditolong oleh Allah. Nah, masalah kita ini kalau ada masalah, kita sibuk memecahkannya sendiri. Padahal bukan itu tugas kita. Coba dengar surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan baginya makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan karunia yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Jadi tidak harus semua masalah itu terdeteksi oleh kita, solusinya tidak harus. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, baginya Allah cukupi. Jadi sebetulnya hidup berkecukupan itu berbanding lurus dengan tingkat ketawakalan. Walaupun banyak uang, banyak harta, hati tidak tawakal tidak akan cukup, disiksa saja oleh keinginan yang tidak ada ujungnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau ada masalah tuh jangan panik oleh masalahnya. Karena masalah yang menimpa kita itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan dosis kita. Tidak mungkin dong anak SD ujiannya SMA, mustahil, tidak usah dikerjakan. Allah tahu keadaan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Tidak ada yang lebih menyayangi manusia, hambanya, kecuali penciptanya. I love you so much, so much, so much. Sesayang-sayangnya orang ke kita, dikit. Ibu, bapak sayang ke kita, dikit. Dibanding dengan sayangnya Allah kepada kita, ciptaannya. Kalau Allah sebel sama kita, mau udah dimusnahkan model kita ini, ya. Pantesnya kita ini kan disambar petir. Apa coba? Apa yang membuat kita layak diterima? Sholat barusan duhur ngelantur. Sekenanya, memang gerakan ruku, sujud, mulut, bacaan, tapi hati, Allah tahu hati kita ngelantur. Sedekah nanti bisa lihat, ya. Kok payah dibanding dengan uang yang ada sedekah? Gak ada apa-apanya dibanding dengan rezeki yang Allah berikan. Apa andalan kita? Ngaji, dengan WA aja banyakkan WA. Dosa melimpah. Kalau Allah mau hitung-hitungan, model kita ini mah jelebet, petir, gosong, selesai, ya. Tapi enggak tuh. Aib ditutup, orang lain tidak tahu kebusukan kita. Benar? Pada menghormati, menghargai, rezeki cukup pagi, siang, malam. Ah, ditambah lagi ini ke masjid, sholat. Ada yang tidak ke masjid, yang sholat banyak, yang tidak ke masjid banyak dibanding yang ke masjid, betul? Dari yang ke masjid senang belajar agama lebih sedikit lagi. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Tidak ada yang lebih tahu persoalan kita selain Allah. Karena dia yang mendesain kita, dia yang menciptakan kita, dia pula yang tahu semua keperluan, semua keinginan, semua masalah kita. Sepenuhnya. Karena terjadinya juga dengan izin Allah. Allah tahu kita lapar lah, dia yang ciptakan lambung, dia yang menciptakan aneka enzim. Dan Allah juga yang mendatangkan. Kita, Allah tahu kita perlu oksigen. Allah ciptakan paru-paru. Allah siapkan oksigen gratis. Karena kalau bayar, jarang nafas, ya. Saudara nyebrot ke sini mengeluarkan karbon dioksida. Keperluan saya oksigen. Coba ini. Gimana hidung saya bisa memilah-milah oksigen dengan karbon dioksida? Ini kan sebrot, sebrot. Nah, apalagi ketawa gitu, itu makhluk, itu masih, itu serangan bagi jiwa saya. pakai alat apa? Allah tahu yang saya perlukan oksigen, walaupun saudara nyebrotkan karbon dioksida. 70% badan ini cairan. Kalau kurang cairan, otak saya kulen, susah mikir, darah mengental, gak bisa mengantarkan nutrisi. Datang ini cairan tanpa saya tahu di mana mata airnya, tanpa saya tahu gimana pH-nya jadi 7, tanpa saya tahu bagaimana bakteri-bakteri jeleknya dihilangin. Beres. Begitulah hadirin. Termasuk keperluan-keperluan lainnya, keperluan ingin disayang, keperluan ingin di... itu kan software itu ada pada kita tanpa kita ingin. Yang belum nikah, yang toel-toel, Allah tahu saudara toel-toel begitu ya. Lah, yang menciptakan ingin nikah itu siapa? Kenapa saudara tidak naksir tiang ini? Oh, enggak. Aneh, ya kan? Atau misalkan ada kambing lewat, enggak. Itu software syahwat, software cinta, software rindu, software marah, jengkel, kangen. Itu kan kita enggak ngerti. Kenapa ada kangen? Kenapa ada cemburu? Apa, seperti apa cemburu itu bentuknya? Kok pening? Itu Allah ciptakan. Dan mudah bagi Allah mengobati cemburu, gelisah. Kalau kembali ke pemiliknya. Tidak ada yang lebih mengerti persoalan kita selain Allah. Dan tidak ada yang bisa menolong kita selain hanya Allah. Makhluk itu cuma jalan yang Allah gerakkan. Seperti sekarang ya, pertemuan ini nih. Siapa yang hari ini takdirnya bakal dapat ilmu ini, dia datang ke sini. Atau nonton lewat medsos. Berapa banyak yang tidak pernah ada rencana ke sini, ke sini. Betul? Enggak tahu sih. Ada yang tidak tahu ujung-ujung ada di sini, ada tidak? Ada? Mana? Ada ujung-ujung ya? Hah? Udah rencana mau ke sini enggak? Enggak. Bapak ujung-ujung lah ya. Harus ada yang ngaku, hadirin masih langsung soleh semua. Ya, ada yang tidak sengaja. Ada apa nih kerumun-kerumun? Siapa tuh yang pakai sorban? Gitu. Pengen tahu dia ngomong apa. Gitu. Ada yang tugas dari kantor tuh lagi mau ceramah, intelin dia. Action. Itu juga Allah yang menggerakkan hadirin. Pulang dari sini jadi soleh ya. Jadi saya cuma jadi jalan sampainya ilmu ini. Kalau seseorang dikehendaki Allah sampai suatu ilmu, pasti ilmu itu sampai. Kalau seseorang dikehendaki Allah rezeki itu dapat, pasti dapat. Makhluk itu jalan saja. Allah yang menguasai pertemuan, Allah yang menguasai setiap kejadian. Makanya hadirin, otak kita tuh harus mikir, layakkah saya ditolong oleh Allah? Itu pikiran kita. Mau nyari jodoh gimana? Gimana bisa nikah kalau Allah tidak mengizinkan? Ya, ini ada teman saya nih, rajin sekali melamar, gak ada yang jadi tuh. Serius pak, uang gak kurang ya. Sampai dia nanya, saya itu kurang apa? Ya saya gak tahu kurang apa ya. Kenapa saya batal terus mau menikah? Ya judulnya satu, Allah belum ngizinkan. Ada dokter ahli kandungan dan ahli bayi tabung. Lagi liran istrinya dibikin bayi tabung gak jadi-jadi. Aneh kata dia, saya itu aneh ah. Nolong yang lain jadi, nolong istri sendiri. Dan memang bukan bapak yang bikin anak. Ada dokter spesialis ngobatin epilepsi. Lah anaknya jadi epilepsi sekarang. Ini gimana? Dan Allah yang menguasai. Hadirin sekalian, masalah kita tuh adalah itu dia. Banyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak zikir. Jangan marah hadirin. Banyak zikir kurang zikir, teori dari mana? Harusnya banyak zikir kurang mikir. Siapa yang nyuruh kayak gitu? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir kesehatan langsung ingat ke Allah. Lah ini tubuh milik Allah. Aduh, jerawat saya timbul. Tiap jerawat tuh Allah yang nimbulin. Enggak boleh lihat jerawat hanya ingat ke kuman. Ini tuh banyak kuman. Kuman itu kerjanya cuman bertasbih. Emang bagian ngegedein jerawat dia. Allah yang menggenggam kuman. Benar? Ingat virus, ingat Allah. Sekarang musim nyamuk demam berdarah. Nah, demam berdarah nyamuk ciptaan siapa? Mbak Aedes itu ciptaan siapa? Hah? Jangan mentang-mentang keren punya anak Aedes aegypti. Itu nyamuk hadirinnya. Allah. Sakit? Batuk? Harus langsung ingat Allah. Ini tenggorokan bukan punya saya. Ingat apapun harus nyambung ke Allah. Karena dia pemilik, penguasa, penentu segalanya. Wah, gimana sekarang bisnis lagi sulit? Sulit itu kalau memang lagi dibikin sulit oleh Allah. Situasi sesulit apapun, yang bagian dimudahkan ya mudah saja. Kami ingat tahun 98 itu resesi. Darut Tauhid dalam situasi resesi. Enggak tuh, enggak berkurang waktu itu. Cottage kita bangun, resesi, rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Dolar naik. Gimana? Ya enggak apa-apa. Ya rezeki dari Allah mah tidak tergantung naik turunnya dolar. Saudara ingin dolar di bawah 10.000. Gampang. Simpen dolar di bawah 10.000. Ya. Susah-susah amat. Mudah-mudahan sehat ya. Ini penting. Nah, sesudah ingat Allah apa? Nah, ini dia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tuh tidak lihat rupa dan harta, tapi lihat hati. Kemana nih hati ini bergantung? Itu menentukan. Karena Allah menggantungkan pertolongannya dengan prasangka. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sampai sejauh mana nih kita ke Allahnya? Itu menentukan hadirin. Allah tahu. Allah wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hatimu. Ini kayak sekarang nih. Allah tahu ini, maksud saya bicara ini. Allah melihat, Allah tahu otak saya bekerja seperti apa. Allah tahu isi hati saya seperti apa. Allah tahu setiap lirikan mata saya. Hakul yakin. Nah, itu yang penting sekali kita jaga. Husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka. Ini Allah tahu. Saya diuji, ujian terjadi dengan izin Allah. Ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah. Allah Maha Baik, tidak mungkin memberikan kepada hambanya untuk menzalimi hambanya. Tidak, Allah menegur saya. Dengan ujian ini saya akan diingatkan terhadap kesalahan, akan digugurkan dosa-dosa. Saya akan diberikan pahala kalau saya menyikapinya dengan benar. Husnuzan, Allah lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan saya ini. Bulat itu hati itu, hadirin. Di sini biasanya kegagalan pertama, ya kan? Halo? Kita suka suudon. Ya Allah, kenapa saya ditimpa ini? Di mana keadilanmu? Mau diadili? Hancur, hancur diadili. Jangan menganggap Allah tidak adil. Kenapa teman-teman saya sudah menikah? Kenapa saya belum, ya Allah? Padahal saya sudah tahajud. Emang khusyuk? Enggak juga sih. Tahajud kita mah enggak khusus. Nah, yang kedua, Allah yang zuru ila qulubikum wa amalikum, amal. Jadi lebih sibuk dengan amal. Jadi kalau ada masalah, nanti Allah ngebimbing otak kita mikir apa. Kalau perlu data, nanti Allah datangkan data lewat siapa. Kalau perlu informasi, nanti informasi masuk lewat apa. Kalau kita perlu ketemu orang, nanti Allah menggerakkan orang ketemu kita. Kalau kita perlu obat, nanti kita akan jumpa dengan obatnya. Kalau kita perlu modal, nanti Allah gerakan siapa yang bakal nitipin modal ke kita. Tapi saya gak punya jaminan, dikirim orang yang gak perlu jaminan. Kalau punya utang harus bayar, tapi Allah tidak tahu, tidak punya uang buat bayarnya, Allah udah pasti tahu. Tinggal dibalikin yang ngutangin, udah deh, gak perlu bayar. Lunas, ya kan? Salah satu lunas utang kan dibuat ridho orangnya. Dan tidak sulit, Allah membuat orang itu jadi ridho. Aneh saya ini, saya datang mau nagih, kenapa kesini jadi prihatin lihat saudara? Halal, beres. Saya sudah ngalamin adik-adik. Dulu punya hutang waktu beli apa gitu aset. Enggak ingat. Suatu saat ingat, pasti Allah yang bikin ingat. Aduh ya Allah, saya punya hutang. Cari nomor teleponnya, ketemu Pak. Saya punya hutang, hutang apa? Ada Pak, saya hutang waktu itu gak dicatat, Bapak begitu aja. Saya niat baik, gak usah gitu, ah lunas, beres. Aduh, legit itu. Paling enak kan bayar hutang tapi dilunasi oleh yang ngutangin. Dan itu tidak rumit sama sekali bagi Allah. Tinggal di switch. Termasuk yang tadinya sebel jadi suka, yang suka jadi sebel. Itu tidak rumit sama sekali bagi Allah. Kejadian itu hari di pesantren dulu ada seorang muslimah lihat lelaki dijodoh-jodohin. Saya nikah sama dia, amit-amit, cum, cum, ngeludah 3 kali. Allah ngelihat dia ngeludah. Sekarang punya anak tuh dari yang nikah tuh sama itu. Atau apa sulitnya sebel jadi senang, sebagaimana senang jadi sebel. Itulah sebabnya kalau sebel ke orang jangan berlebihan, bisa ditakdirkan ngejar-ngejar dia. Kan gak enak katanya. Halo? Kenapa begitu? Allah yang ngebulak-balikan. Makanya husnuzon ke Allah, mutlak. Kalau ada kejadian, ridho dengan takdir apapun. Karena kita ini milik Allah. Sesuka pemiliknya kita diapa-apain aja. Dan Allah itu maha baik, selama ini aja gak pernah berbuat jelek ke kita. Betul? Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sehari saja dalam seumur hidup? Sejam? Semenit? Sedetik? Sekejap? Setiap saat kita dalam kebaikan Allah, maka termasuk kepahitan pun bagian kebaikan dari Allah. Husnuzon. Lalu apa amalan yang harus saya lakukan sesudah husnuzon? Saran saya sih yang pertama, wasta'inu bisabri wassalat. Sabar itu harus gimana? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri dari apapun yang Allah tidak suka. Tahan, lalu kita bereaksinya yang Allah suka. Kejadian, aduh cilaka, jangan, enggak sabar. Keluarkannya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ayo, udah gitu, sholat, jangan posting, ya. Sabar ya Allah, itu enggak sabar ya. Hati-hati ya, memposting penderitaan itu biasanya mencerminkan ketidakridoan kepada takdir. Ngapain segala diposting? Ya Allah, hanya sudah nggak usah diposting lah. Nyebut Allah aja pasti diposting. Hanya Engkau ya Rob. Kenapa harus nulis begitu? Tinggal nyebut aja hanya Engkau ya Allah. Ya Allah hanya Engkau, lebih jelek lagi. Kan Allah tahu kita ngadunya itu ke postingan. Masih ingat ceramah yang lalu, orang yang suka memposting penderitaan, berapa? 80% itu tidak peduli ada yang baca. 17% puas ya kamu menderita gitu. 3% enak bacanya. Jadi 100% gagal total. Tapi kalau ngadunya ke Allah, memang itu yang Allah tunggu. Allah bikin musibah itu supaya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah, kami kembali kepada Allah. Itu sabar. Udah itu sholat. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam kalau ada keinginan hajat sholat. Makanya sedih sholat, sakit sholat, sakit hati sholat, cemburu sholat, takut sholat, punya keinginan sholat. Wasna'inu sabri, tahan diri, tumpahkan ke Allah. Apalagi yang kira-kira efektif sekali untuk mendatangkan pertolongan Allah, hilangkan penghalangnya. Apa penghalang? Dosa. Makanya lihat yang datang ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh, saya ini kemarau panjang di kampung kami, amalannya apa supaya Allah menurunkan hujan? Berbanyak istighfar. Datang lagi, Syekh, ekonomi lagi sulit, saya uang sedikit terbatas, belum lagi utang, adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki? Berbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami menikah udah lama tapi belum punya anak aja, ingin punya anak, adakah amalannya? Berbanyak istighfar. Datang lagi tamu, panen gagal, Syekh, bagaimana nih supaya bisa tumbuh bagus? Berbanyak istighfar. Ada yang bicara, Syekh, ini tiap pertanyaan jawabannya itu-itu aja. Itu bukan perkataanku, itu kalam Allah. Surah Nuh ayat 10 dan 11. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Surat Nuh ayat 10. Nih, bagi yang gersang baik tanahnya maupun hatinya, ini istighfar. Bagi yang kekurangan rezeki, ini saya lihat wajahnya, maaf ya, wajah saya gak mengatakan minus ya, tapi wajah memerlukan memerlukan tambahan. Banyak istighfar. Asli ini hadirin, astagfirullahaladzim. Karena penghalangnya adalah dosa kita. Naik mobil kaca kotor, mana yang dipikir, jalan atau bersihkan kaca? Jawab hadirin, mumpung gampang. Ya, ada mobilnya juga belum punya, ya ngarang aja. Mana yang sudah dilakukan? Bersihkan kaca atau mikirin jalan? Namanya juga gak kelihatan, dipikirin pusing. Bersihkan kaca, jalan kelihatan. Jangan risau, rezeki itu semuanya dalam genggaman Allah. Risaulah kalau tidak tobat, karena Dia yang menjadi penghalangnya. Ah, saya belum punya anak. Kenapa? Enggak, belum nikah. Ya, tuh nikah dulu. Ya, gimana caranya? Itu perbanyak istighfar. Ini saya baca di internet, dia kisah nyata di Arab yang belum punya anak terus istighfar. Hamil, punya anak terus istighfar. Hamil lagi sampai 3 anaknya. Wah, kuranginlah istighfarnya. Tetaplah istighfar untuk dosa yang lain. Aslinya di Darut Tauhid ini sebetulnya santri itu dianjurkan minimal 1000 istighfar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa 100 kali. Ingin dilipat dimudahkan urusan, ya di antaranya istighfar. Karena penghalang pertolongan Allah adalah dosa dan maksiat. Mau lagi ditambah amalannya? Iya, selain baca Quran. Baca Quran itu berjuta kebaikan. Saya dengar keterangan malaikat itu kan tidak membaca Quran, tapi suka kepada orang yang membaca Quran. Makanya dia mendengarkan terus orang yang baca Quran. Kalau mendengar suara HP begitu, semuanya tenang ya tidur. Bisa gitu, biasa saja. Pertama saudara gak tahu HP siapa yang bunyi, dan yang kedua juga susah matiinnya ya kan. Tapi kenapa dia bunyi? Itulah 1001 alasan berbaik sangka. Yang nelpon gak tahu ini lagi pengajian. Tapi kan harusnya dimatikan. Siapa tahu sudah dimatikan tapi kebal ya. Itu gimana? Yang jangankan kita, ya dengerin ya. Kalau lagi sholat handphone bunyi ini sedikit ini ya masukan. Karena ada yang ketika Allah siapa Tuhan kurang ajar, kenapa dia begitu ini mengganggu sholat saya, Allah terus saya mikirin HP. Dia enggak tahu HP-nya di mana, yang bunyi HP siapa, ngedumel. Justru ujian buat kita yang lagi sholat, apakah bisa khusyuk atau tidak. Nah, orang yang punya HP aja udah menderita tuh. Enggak usah dimarahin orang. Anda itu ibu-ibu udah sepuh, telepon enggak ngerti aku, kodok rumah. Bukan tidak ingin mematikan, enggak tahu matiinnya. Dan ingat ya, pasti berakhir. Jadi tidak pernah ada HP yang bunyi seumur hidup. Iya, asli pengalaman sederhana. Termasuk anak nangis, nggak usah dimarahin, pasti berhenti. Nggak ada cerita anak nangis seumur hidup, ya kan? Jadi kalau ada gitu dari like, terbukti berhenti kan? Lanjut baca Quran hadis. Satu huruf Quran itu 10 kebaikan, 1 × 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Aneh kita baca WA itu anteng sekali, berjam-jam. Bahkan waktu tahajud, waktu mustajab diganti dengan baca WA. Dia memang membroadcast supaya teman-temannya bangun tahajud. Dia sendiri enggak. Dia sibuk itu buka grup temannya dan membalas karena ada keburu R yang dibaca. Kalau dulu kandrin, sekarang contreng biru 2. Ayolah hadirin. Kalau nanti baca Quran tuh satu halaman itu 3 menit. Kalau nanti ngobrol dengan teman, 3 menit satu halaman. Dandan malam bar ya, karena dandan lebih lama. Hitungannya adalah setiap kehilangan waktu dengan halaman Quran. Apalagi amalannya solawat, karena satu kali solawat ini dibalas 10 kali oleh Allah bersolawat ke kita. Artinya turun rahmat Allah 10 kali lipat. Jangan sembarangan hadirin. Para ahli sholawat itu banyak sekali pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Kita agak jarang ini, karena kita enggak ingat ke Rasul. Apalagi, nah ini, wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Di sini sebetulnya rahasianya. Jadi Kalau pengen ditolong oleh Allah, tidak cukup hanya memperbaiki ibadah mahdho, tapi kita harus makin proaktif dan produktif berbuat kebaikan. Kenapa proaktif? Ya, jangan nunggu orang minta tolong. Jangan nunggu orang minta dibantu. Kalau perlu, kita memang menyiapkan diri untuk cari orang yang perlu dibantu. Ini ada teman yang selalu nanya, ada ladang amal apa lagi? Ada ladang wakaf apa lagi? Adakah di pesantren perlu air tidak? Jadi nanya, bukan kita membawa proposal. Coba saya perhatikan dulu. Tidak semua orang yang perlu itu berani minta. Benar? Ini dia hadirin. Jangan kalah oleh orang Jepang, orang-orang lain yang sudah proaktif. Lihat pelanga, pelongo. Cari alamat ya. Iya, boleh saya tahu mau pergi kemana? Oh, ini saya tunjukkan ke sana. Atau saya antar saja. Siapa tahu itu yang bisa melepaskan kita dari kesulitan. Kita lagi duduk di halaman rumah, ada orang dorong motor. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Mau kemana nih dorong-dorong? Habis bensin. Tunggu Pak. Keluarin bensin kita dari motor setengah liter. Silakan. Halo, lihat tidak yang kita lakukan? Aduh, kata yang dorong, ya Allah. Saya tidak tahu di mana puang ada, ya Allah. Saya lihat dia juga bukan orang kaya, motornya lebih jelek dari saya, tapi hatinya lebih baik. Ganti aja ya Allah dengan motor yang bagus. Sekalian ya dong, mobil itu sekalian. Setengah liter. Kalau Allah takdirkan dia punya, tinggal digerakkan aja, siapapun bisa dapat rezeki itu. Benar? Rahasianya itu adalah proaktif dan produktif. Produktif itu artinya terus kita tingkatkan kemampuan kita untuk berbuat baik. Kenapa? Karena yang paling untung dari kebaikan itu adalah kita. Coba, kalau kita sedekah, yang untung yang mana? Yang disedekahi atau yang bersedekah? Yang ber atau di? Dua-duanya untung. Yang satu untung dapat, yang satu untung memberi. Yang paling beruntung yang mana? Yang bersedekah atau yang disedekahi? Jawab. Yang bersedekah, yang ditolak bala yang mana? Bersedekah. Yang diampuni dosa yang mana? Yang bersedekah. Yang dilipat gandakan rizkinya yang mana? Yang bersedekah. Yang ditolong Allah yang mana? Yang bersedekah. Jadi kita mah gak perlu nunggu orang lain terima kasih lah. Kita udah untung. Mau terima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, itu mah udah bukan wilayah kita. Wilayah kita tuh kita diberi kemampuan oleh Allah nolong orang. Itu udah rezeki sekali hadirin. Sekarang dikasih uang, gak dikasih jalan menyedekahkan. Itu hanya memperberat hisab. Saudara dikasih tabungan lah 100 miliar. Jangan kagok ya. Kalau ngarang tuh jangan kagok hadirin. 100 miliar. Tapi oleh Allah ditakdirkan kopet kedekut buntut kasir cap jahe. Kok ngapain coba? Udah mah stres oleh petugas pajak, belum lagi KPK. Ah, capek. Enggak perlu banyak tabungan. Yang perlu tuh apa? Banyak uang. Enggak perlu. Yang perlu tuh cukup. Perlu untuk makan? Cukup. Perlu untuk ngasih makan? Cukup. Perlu buat anak sekolah? Perlu buat nyekolahin orang? Perlu buat beli rumah? Beli apartemen? Beli mobil baru? Cukup. Dengerin ya, orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Bisa disiksa oleh Allah hatinya miskin. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Asal pengen orang yang cukup itu pasti cukup, bukan kaya. Nah hadirin sekalian, jadi kita ditolong oleh Allah, dikasih rezekinya, dikasih jalan menafkahkan rezeki, dan ada satu lagi karunianya, dikasih ikhlas. Top itu. Kita tuh tidak nyumbang anak yatim, itu rezeki anak yatim dititipkan di kita. Kalau kita ngaku-ngaku sudah nyumbang anak yatim, berarti oleh Allah enggak jadi dikasih pahalanya. Lah Allah yang ngasih ke anak yatim, kita cuma kepilih jadi jalan diuji. Tapi kalau kita tidak ngaku-ngaku dan merasa ini memang hak anak yatim dan kita jadi jalan, barulah oleh Allah dicatatkan itu amal kita gitu. Memang aslinya begitu hadirin. Ini kayak Darut Tauhid bangun masjid ini. Ini udah tertulis di Lauh Mahfud nih, Darut Tauhid masjid ini. Sebelum kita ada. Udah tercatat. Gak ada yang baru. Lah daun jatuh saja. Ada catatannya di Lauh Mahfud. Masa masjid segede gini gak ada catatannya? Halo? Ah, tolong jangan terlalu banyak bicara ya. Saya tidak baca. Terima kasih deh. Lagi semangat-semangatnya. Kita boleh mengeluh ya. Sampai di mana tadi saya ngomong? Apa? Proaktif dan produktif. Ingat baik-baik ini ya. Jadi kita terus belajar, kita terus kembangkan keterampilan kita, wawasan kita, kemampuan kita, finansial kita untuk manfaat. Itulah rezeki kita. Nanti akan ada sendiri jalan keluar. Tidak harus terlacak oleh otak kita. Ah, otak ini juga Allah yang menggenggam hadis. Kalau enggak dibuat, enggak kepikir, enggak kepikir oleh kita. Tapi kalau Allah mau kling ngasih ide, hikmah kling saja ada, ya kan? Dan otak ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Jadi enggak adalah sok pinter, sok pinter. Masalah terbesarnya kalau kita berbuat baik itu adalah suka kurang ikhlas. Nah kurang ikhlas itu kenapa? Karena merasa saya yang berbuat. Harusnya Allah yang berbuat. Kita diuji jadi jalan. Jadi jalan aja udah luar biasa cukupnya. Makanya lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa kebaikan kita? Jawab. Perlu tidak? Jawab hadirin ya. Yang benar ya. Kalau ingat-ingat jasa baik, hati jadi bahagia atau jadi gelisah? Nah itu berarti salah. Setiap kali gelisah, alarm dari Allah, ada yang salah pada diri kita. Perlukah kita menunggu orang lain perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita ya. Jawab ya. Kalau nyebut-nyebut, hati jadi bahagia atau jadi gelisah ya. Jawab ya. Mau tahu hasilnya kalau kita nyebut kebaikan, mau tahu? Nih ya, coba ibu-ibu kalau suami ngomong gini apa yang ibu rasakan? Heh istriku, saya ini suamimu. Dia udah tahu kan nikahnya bareng. Saya yang membanting-banting tulang. Ini rumah saya yang beli. Kalian makan tiap hari tetesan keringat saya. Itu bedak, lipstik, dempul dan as saya. Kalian pergi kemana-mana kendaraan, siapa yang beliin? Bensin itu dari siapa? Saya tahu. Bagaimana Bu? Kalau suami ngomong saya begitu, apa jadi bahagia atau jadi enak Bu? Jawab. Tuh. Apa makin sayang atau jadi sebel? Jelas Pak? Jelas tidak? Heh lelaki? Jelas? Nah kami juga sama ya Bu ya. Makanya udahlah. Dan Allah yang berbuat, betul? Gimana kalau kebaikan kita tidak diterima kasihi? Jawab. Jawab. Gak apa-apa. Kalau orang tidak berterima kasih gimana? Tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Hah? Mumpung teori nih. Hah? Kalau praktek kan ada beda judulnya ya. Kenapa lihatnya begitu, Pak? Yang menjiwai pisan. Gimana kalau kebaikan kita tidak dihargai? Gak apa-apa? Hah? Yakin? Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Itu Allah yang uji kita, Pak. Ada saatnya orang tidak dibuat berterima kasih untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Ada kalanya orang dibuat tidak menghargai kebaikan. Gak apa-apa. Itu Allah yang ngatur, Pak, supaya kualitas ikhlas kita teruji. Jadi kalau suatu saat kita bertemu dengan kondisi tidak diakui, tidak dihargai, tidak apa-apa, jalanin saja. Itu adalah karunia Allah untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Kalau kita kecewa, sakit hati, itu kita tidak lulus. Nah, itulah yang kita lakukan kalau kita dalam kehidupan ini selalu mengharapkan pertolongan Allah, proaktif dan produktif menolong orang lain. Dan bukan hanya manusia, termasuk binatang-binatang, pepohonan, karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah setiap saat. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Tak terasa 1 jam ya. Tidak usah bertanya ya, tidak boleh mempersulit orang lain. Kalau bertanya nanti sama Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, inilah ceramah saya yang terakhir. Ya, saya mohon maaf karena hari ini adalah hari terakhir saya ceramah di sini di tahun 2019. Ya. Maaf. Iya kan, Mas, terus-terusan 2019 ya. Insya Allah kita bertemu tahun depan ya. Alhamdulillah, saya jadi nakal begini hari ini. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa, tapi sebelumnya silakan bersedekah terlebih dahulu. Ujian apakah teori tadi berbekas atau tidak ya? Kami ada catatannya tiap pertemuan berapa jumlah dan angka berapa yang dominan. Baik rekan-rekan sekalian, sambil bersedekah mau dikasih amalannya tidak? Jangan pernah keluar dari rumah kecuali dengan doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallahi. La haula wala quwata illa billah. Tahu artinya apa? Dikatakan kepada orang itu 3 hal. Hudita, wakufita, wawukita. Artinya bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakal itu saya bertawakal kepada Allah. Allahi. La haula tiada daya wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah, dengan izin Allah. Kalau yakin seperti itu, Allah akan menunjuki pikiran, sikap, langkah, keputusan kita. Allah akan mencukupi keperluan informasi, keperluan finansial, keperluan hati, Allah cukupi. Dan Allah akan lindungi. Karena semua yang membahayakan kita, apapun bentuknya, adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dalam genggaman Allah, dan tidak bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Makanya jangan pernah keluar dari rumah kecuali dengan doa tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.